Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai ayat keempat, masih dalam surat An-Nur, dengan tema hukum menuduh orang yang baik melakukan zina. Ayat keempat ini berbunyi, wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wa la taqbalu lahum syuhada syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Pendengar yang dimuliakan Allah, menuduh itu tidak baik dan berdosa jika tidak didukung dengan bukti dan saksi. Bolehkah kita menuduh? Boleh, asal ada bukti dan saksi. Apalagi dalam hal yang sangat sensitif, masalah hubungan di luar nikah, maka saksi itu dalam Islam diperlukan 4 orang. Arba'atu syuhada, bi arba'ati syuhada. Arba'atu ada ta marbutoh, maka yang diperlukan adalah 4 orang laki-laki. Arba'atu rijal, karena kalau 4 orang perempuan, arba'u niswah. Karena ada ta marbutohnya, maka saksi yang diperlukan di sini adalah 4 orang laki-laki. 4 orang laki-laki yang bersaksi dan mereka adalah orang yang adil. Tuduhan akan dinyatakan benar apabila ada saksi. Bukan sembarang saksi, saksinya harus adil. Maka di sini bi arba'ati syuhada udul. Maka di sini kamera tidak bisa dijadikan alat bukti yang otentik. Apa yang dihasilkan oleh video bisa saja menimbulkan rekayasa. Audio bisa saja menimbulkan rekayasa. Apa yang dikatakan manusia juga bisa menimbulkan rekayasa. Maka di sini yang terpenting adalah udul. Ada kejujuran di dalam kesaksian itu. Maka audio, video harus dicek ulang apakah di dalamnya ada rekayasa atau tidak. Manusia yang bersaksi dicek ulang apakah dia berkata palsu, berkata dusta atau tidak. Katakan iya kepada yang benar, katakan tidak kepada yang salah. Perkataan di balik itu adalah ungkapan setan. Ketika kita mengatakan iya kepada yang salah dan mengatakan tidak kepada yang benar, maka itu adalah ungkapan setan. Itu bukan udul. Kalau misalnya yang dituduh tidak melakukan, maka yang menuduh memiliki konsekuensi sangat keras. Dia mendapatkan hukuman 80 cambuk. Karena apa? Karena menjaga kehormatan wanita. Al-ifa, al-afaif, as-syarifat, at-tahirat. Kehormatan, kemuliaan, kesucian seorang wanita atau seorang laki-laki yang dituduh padahal tidak melakukan, maka nama baiknya harus dipulihkan. Dan tidak saja sampai di situ, orang yang menuduh pun harus mendapat hukuman, yaitu dicambuk 80 kali. Orang ini tidak layak untuk diambil saksi darinya karena dia telah keluar dari ajaran Islam. Dia menuduh tanpa bukti dan itu adalah kefasikan. Ustaz Fajrul Haq. Iya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin Ayat yang kita kaji ini sudah 14 abad yang silam yang Allah turunkan, masih sangat relevan pada saat sekarang ini, dan itu masih sangat banyak sekali yang dihadapi, yang kita hadapi masyarakat kita. Seakan-akan tuduhan-tuduhan yang semestinya tidak ditujukan kepada seorang wanita, tapi karena ada satu kecemburuan sosial menyebabkan orang itu harus berbuat apa saja yang ia lakukan, padahal itu tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Makanya melalui kajian kita tafsir Mutawalli Sya'rawi dan tafsir Inspirasi, bahwa orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berzina sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Dr. Haji Zainal Arifin, dia tidak mendapatkan saksi, mendatangkan saksi, maka mereka itu akan didera 80 kali dera dan tidak akan pernah diterima lagi kesaksiannya selamanya, kata Allah, syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itu adalah digolongkan Allah orang-orang yang fasik. Yang menjadi sangat fenomenalnya pada saat sekarang ini, kadang-kadang orang bermain-main, bersenda gurau dengan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membahasakan, aku lihat suamimu tadi sudah ada dengan perempuan lain, atau bahasanya yang senada dengan hal tersebut, sehingga mendatangkan gosip ataupun hasutan yang sangat tinggi sekali. Itulah manusia saat sekarang ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat melarang hal tersebut, disebabkan orang yang dituduh wanita yang baik-baik berzina saja 80 kali. Maka hati-hatilah kita dengan perkataan kita. Jangan sampai dengan perkataan kita itu yang akan menjerumuskan diri kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya perlulah kita mengingat ulang, mengkaji, membaca walaupun sedikit, atau mendengarkan hanya 10 menit, 12 menit ataupun 15 menit bersama dengan bacaan Quran dalam acara penyejuk hati ini, agar kita menjadi diri kita itu lebih tenang, karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan atau menurunkan Al-Qur'an untuk kepentingan kita. Bahkan bukan itu saja, menjadi cahaya penerang dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak saja ayat demi ayat, huruf per huruf pun akan mendatangkan ketenangan yang begitu indahnya yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Apabila kita tidak mampu, maka bacalah saja. Harik lisanak, sebagaimana Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketakutan akan hilangnya Al-Qur'an dari muka bumi ini. Tapi dengan indah Allah mengatakan dalam firman-Nya, harik lisanak, gerakkan saja lidahmu. Begitu juga kita, kalau kita tidak paham, gerakkan saja lidah kita untuk membaca agar dapat menerangi kuping kita, mata kita, pancaran kita, hati kita yang sudah banyak kekelaman atau kegelapan yang terjadi selama ini karena bisikan-bisikan itu datang dari pihak lain, apabila kita tidak bisikkan hati dan jiwa kita dengan Al-Qur'an. Itu saja Ustaz Zainal Arifin. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita ambil kesimpulan, hukum menuduh wanita yang baik melakukan perzinahan ada dua hal. Yang pertama, datangkan saksi 4 orang. Kalau dia bisa mendatangkan, berarti perempuan ini benar adanya melakukan perzinahan, maka perempuan atau laki-laki yang berzina dicambuk 100 kali. Tapi jika tidak terbukti laki-laki atau perempuan itu melakukan perzinahan, yang menuduh dicambuk 80 kali. Siapa yang melakukan kesalahan tidak layak saksi diambil darinya. Pesan terakhir, penzina dan penuduh adalah orang-orang yang fasik. Dinyatakan telah keluar dari Islam. la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan seorang yang telah yang sedang melakukan zina dia beriman saat dia berzina, imannya telah tercerabut. Begitu juga penuduh Al-Qazaf dalam hukum fikihnya yang menuduh orang baik-baik melakukan zina, tidaklah seorang yang beriman dia dinyatakan kedua orang ini penzina dan penuduh adalah fasik keluar dari Islam. Moga-moga kita dan keluarga besar kita, bangsa Indonesia, terhindar dari kedua sifat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.